Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal dini kullih. Wa kafa billahi shahida ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam taslim katsiran wa ba'd. Qala Syekh Islam Taimiyah ta'ala fa huwa fi dhahir ra'is muta' wa fil haqiqa 'abdun muti'un lahum. Dikatakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala bahwasanya seorang pemimpin secara zahir itu yang seharusnya dia itu ditaati, namun ternyata jiwa seorang pemimpinnya itu secara hakikatnya menjadi seorang hamba bagi bawahannya atau rakyatnya, muti'un lahum. Namun demikian, wa tahqiq anna kilahuma fi 'ubudiyyah lil akhar. Artinya keduanya saling membutuhkan. Namun ternyata di dalam hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat sehingga dijadikan keduanya ubudiyah lil akhar, saling menjaga atau memperbudak hatinya kepada yang lain, sehingga wakilahuma tarikun li haqiqah ibadatillah. Jadi di antara kedua pihak tersebut ya, itu meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam hakikatnya secara bentuk yang konkretnya. Fa yanqus min ibadatillah biqadri ma yadhillu li ghairihi. Dan hal ini tergantung kurangnya di dalam hal ibadah dia ya, itu biqadri ma yadillu ghairi, tergantung dia merendahkan dirinya terhadap yang lain dari sunnah Allah. Wa qad yadruku ibadah ibadatullah min ajlin. Ada juga orang yang dia itu meninggalkan ibadah kepada Allah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, min ajlin. Amal mukmin, adapun seorang mukmin itu tentunya dia harus fa yu'alli qalbu billah. Jadi hatinya itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertawakal kepadanya, qanaah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki, dia bersyukur dan juga memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Jadi alaqa qalbuhu billah, tentunya kafahu Allah kullu syai. Kalau orang tersebut bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala hatinya, maka Allah akan mencukupkannya. Ketika seorang bertawakal, dia sudah berusaha, berupaya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian dia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hasil yang dia sudah usahakan. Nah, ini namanya tawakal yang dibenarkan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, sesudah dia melakukan usaha, upaya secara maksimal dan juga dengan cara yang benar, bukan dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah, maka tentunya dia akan mendapatkan fawa hasbu, mendapatkan kecukupan dari Allah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rasa cukup kepadanya. Inna allaha balighu amri. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan melaksanakan segala urusannya. Qad ja'ala li kulli syai'in qadra, dan sudah ditetapkan ketentuannya. Fal mu'min yu'alliq qalbahu billah wa yuti Allah min ajli ayyuti'ahu an-nas wa yanqadu lah. Dan tentunya seorang mukmin senantiasa hatinya itu bergantung kepada Allah Azza wa Jal. Dia menjalankan segala bentuk ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Dan tentunya orang yang mau tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya Allah akan ridho kepadanya. Sekalipun manusia itu tidak ridho kepadanya, namun Allah akan menjadikan manusia akan ridho kepadanya. Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radiyallahu anhu wa ardan nas anhu. Barang siapa yang dia mencari keridhaan Allah pada saat manusia memang tidak suka, tidak senang, Allah akan ridho kepadanya. Dan tentunya Allah akan membuat manusia itu pun akan ridho. Wa man iltamasa ridhon nas bi sakhatillah. Namun sebaliknya orang yang mencari keridhaan manusia dengan cara-cara yang diharamkan, sehingga Allah murka kepadanya, tidak senang kepadanya, maka Allah pun akan sakhatallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Allah akan murka kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia pun akan tidak senang kepadanya, akan murka kepadanya. Maka fal mu'min al-haq yu'alliq qalbahu billah. Seorang mukmin harus hatinya itu bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah mukmin yang benar. Wa la yadillu ghairillah. Jangan sekali-kali kita merendahkan diri kita di hadapan selain Allah. Walayat ma'illa bima indallah. Dan juga kita menginginkan sesuatu, ya, tentunya dengan cara-cara yang dibenarkan, ya, dan berupaya dengan usaha yang benar dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Di annallah biyadihi al-mulk wa biyadihi kulli syai. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu semua yang ada di muka bumi itu semua di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Biadihil mulk. Segala sesuatu itu semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alal mu'min ayyu'alni qalba billah jalla wa'ala. Maka sudah sepantasnya, wajib bagi seorang muslim untuk senantiasa bertawakal, ya, hatinya bergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Dan tentunya orang-orang yang tidak mau, ya, menjalankan tawakal kepada Allah, yang dia masih bergantung kepada manusia, maka sayadidul lahun nas wal makhlukat bi amrillah. Dia akan terhina, ya, akan rendah. Ketika seorang merendahkan di hadapan manusia, maka dia akan rendah pula, nah, di hadapan Allah. Kemudian juga walisa al-ma'na al-insan la yadulun nas wa la yakhdalun nas anu yastagni anin nas nihaiyan. Bukan berarti manusia itu ketika tidak diperbolehkan untuk merendahkan atau tunduk kepada manusia, berarti dia tidak butuh kepada manusia. Namun di sini bal huwa muhtaj ilan nas, dia tetap butuh kepada manusia, butuh terhadap bantuannya. Ya, faya ta'awan ma'ahum, saling menolong, saling membantu. Ya. Walakin la yadidu lahum wa la yakhdalum. Tapi bukan berarti dengan cara tadi menjilat, maaf, mau melakukan apa yang diinginkannya sekalipun itu diharamkan, tidak demikian. Ya. Jadi ketika seorang itu ingin menerima bantuan, tapi dia juga harus melakukan sesuatu yang ternyata di situ diharamkan oleh Allah, maka hal ini termasuk merendahkan di hadapan manusia, tidak izzah di hadapan Allah. Kalau dia ingin memberikan bantuan, tapi dengan tidak melakukan sesuatu yang diharamkan Allah, maka ini diperbolehkan. Wa inna ma'a yakhdhalillah wasta'inu binnas. Tetap dia menjalankan keimanan, ketakwaan, ketundukan kepada Allah. Dan dia meminta bantuan tentunya fi ma yaqdiruna 'alai, yang bisa dilakukan. Apa yang mereka bisa lakukan, yang mampu. Kalau misalkan tidak mampu atau di luar batas, maka ini tidak diperbolehkan. Dan juga selain ketika minta bantuan dan dia itu mampu, wa fima la yaghdab alaih, dan tidak menjadikan Allah itu murka kepadanya, aw yakunu fi dhulmin lil akharin, atau bisa jadi berbuat zalim kepada yang lainnya. Jadi diantara ketika seorang meminta bantuan ataupun memberikan bantuan, tentunya harus mampu dan juga tidak melanggar syariat dan juga tidak berbuat zalim. Kemudian dikatakan oleh Syekh, wa idza kana ta'awa ta'awunuhuma 'alal 'ulwi fil ardi bighairi al-haqqi kana bimanzilati al-muta'awinaini 'alal fahisha. Kalau misalkan mereka itu ya, di antara kedua pihak saling memberikan dukungan, saling memberikan dorongan bantuan untuk mendapatkan posisi yang tinggi di muka bumi ini, namun ternyata dengan cara-cara yang kotor, dengan cara-cara yang jahat, yang jelek, bighairil haq, dengan cara yang tidak dibenarkan, kan min zilatil muta'awinaini 'alal fahisyah, tentunya hal ini ya, bentuk saling tolong-menolong di dalam hal kejelekan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian itu saling bahu-membahu memberikan bantuan, pertolongan, dukungan dan sebagainya, tapi di dalam al-ithmi wal 'udwan, di dalam hal perbuatan dosa dan perselisihan. Idza kana at-ta'awun baina ar-ra'i wa ra'iyah, seperti orang yang mengayomi dan yang diayomi, ya, pemimpin dan rakyatnya. Wal'ulu fil ard yaf'al fi syai' minal muharramat, sehingga dia ya, kedua pihak tersebut melakukan sesuatu yang diharamkan. Aw yatruk fi syai' minal wajibat, atau bahkan berani untuk meninggalkan kewajiban yang sudah dibebankan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini termasuk ta'awun alal ithmi wal udwan. Nah, tetap harus menjaga etika, menjaga adab yang diajarkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya. Nah, maka penting untuk menjaga hati kita untuk senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sudah bergantung kepada Allah, dia akan merasa puas, merasa cukup terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya. Ketika dia mendapatkan ujian, dia bersabar. Tidak cepat mengeluh, tidak cepat mencari solusi yang bisa mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka penting untuk bersabar ketika mendapatkan cobaan, ujian, apakah itu dari kekurangan ataupun rasa sakit atau didolim atau yang lain. Nah, maka penting untuk menjaga akidah kita agar tetap lurus, tetap istiqamah, bisa menjalankan ibadah dengan tenang. Nah, ketika seorang dia sudah melampaui batas, sudah melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, berbuat kecurangan, ingin mendapatkan jabatan, posisi dan yang lain, maka dia pun hatinya tidak akan tenang. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberkahi kehidupannya. Al-halal al-qalil yubarik fi. Ketika seorang itu mencari sesuatu yang halal sekalipun itu sedikit, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkahi. Namun sebaliknya, al-haram al-kathir yadhhab fihi wa yamhakullah. Kalau dia mencari sesuatu yang diharamkan oleh Allah sekalipun itu banyak, berlimpah, namun Allah Subhanahu wa taala itu tidak ridho, akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya akan mendapatkan apa? Siksaan. Allah murka kepadanya. Nah, maka penting untuk menjaga akidah kita agar tetap lurus. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah, menjalankan keimanan, menjalankan aktivitas yang dibenarkan, memberikan ta'awun yang benar, maka hal ini untuk menjaga akidah kita dan hati kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Naqtu ila qad subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.